Matius paos 21. Rikala ida yang Yesus sareng para sisian idane sampu nampak ring kota Yerusalem, turau ring kota Betpage sane ring bukit Saitun, ida raris ngutus sisio kekalih memargi ngerinin ida, tur kepangan di kain sapuniki. Jani kemuje cening mejalan ke desani, ane ado di arepan ceningi. Ditu cening lakar nepukin keledai lue, metegul ngajak godel. Lusin je keledai ni entu, abu mai kayang godel ni. Yen ado anak nakonin, kene ban mesaut, ide sang guru sane ngar sayang. Sinah iyo lakar mang cening abu kayang godel ni. Paindikane punike memargi kadiasa punike, mang detegep sabda sane kewedarang antuk sang nabi sane asa puniki. Uning ayang je teken sang putri Sion, nemangkin sang prabun ragane ngerauhin ragane. Ide merago darmo, rauh ngelinggihin keledai, inggih punike keledai pondongan sane kantun muda. Sisian idane raris memargi ngelaksanayang sepituduh ide yang Yesus. Tan suwe, dane raris rauh makte keledai kalih godelipun. Tundun keledai ne ke Aladin antuk saput dane ne, raris ide ngelinggihin keledai ne punike. Anake sane ngiringang ide akeh pisan, maka sami sareng ngebatang saput miwah pengangen ipune ring margine. Wenten malih sane tiosan ngempak-ngempak carang kayu, tur ke berarakang ring margine. Anake akeh sane memargi ring ajeng, miwah ring ungkur idane, rare sami pada mesuryak muji sapuniki. Duwe hanjo sentanan sang Prabu Daud, duwe hanjo ido sanyang widi waktu, memetanun sang Prabu Daud, sang sarap idane. Duwe hanjo ido sanyang widi waktu, duwe hanjo ido sanyang widi waktu, duwe hanjo sentanan sang Prabu Daud, ido sanyang widi waktu, yang bertanyun. Dawa gideng ranjing ke kota Yerusalem, sedaging kotane, sami pada iur mebiayuhan, rame saling takenin. Nyenseh anake ne. Anake akeh sane ngiringang ide punike nyaurin sapuniki. Puniki sampun Nabi Yesus, sane saking kota Nasaret, ring wewengkon Galilea. Ide yang Yesus raris ngeranjing ke priangan agung, tur sewatek dagange ring natar priangan agunge ketundung. Meja-meja genah anake nukarang jinah, niwa bangku-bangkun anake ngadol paksi dare, sami pada ketuludang. Pengandikan idane, ade kesurat di cakepan suci nekene. Priangan ulune lakar kesambat dadi tongos ngastawe, nanging ragane subonadiang tongos pengkeban maling. Raris wenten mekudang-kudang anak buta miwah anak perot, rauh tangkil ringide ring priangan agung. Anake punike maka sami segerang ide. Nanging dawek pengageng panite, miwah para guru agamane ngaksi precirine sane ngangobin, sane kewentenang antu ide yang Yesus, semalihe mireng alit-alite sane pejerit ring priangan agung. Dane sami pada duka. Raris dane mebawa sering ide yang Yesus. Puna piragane tan mireng, sane kebawa sang antuk alit-alite punike. Pengandikan ide yang Yesus. Sampun piragi tiang, nanging, puna piragane durung nanin memausin ring cakepan suci ni. Mungwing saking bibih rari-rari ni, miwah para alit-alite sane kantun nyusu. Pelungu iratu sampun nyediang kidung puji-pujian. Ida raris nilar anake punike, medal saking priangan agung, lunga ke kota Betania, tur mekolom irike. Benjangipun kantun pesemengan pisan, rikali de yang Yesus mewali ke kota, ring margi ida merasulwe. tandoh saking sisin margine, ide nyingak wit o, raris wit o punika tampekin ide. Nanging tan pisan wenten woh ipun, sane wenten wantah daun ke wanten. Irike ide ngandike ring wit o punika sapuniki, ibu tusing lakar mebuah buin kanti selawas-lawas ni. Wusan ide ngandike asapunike, jek permangkin wit o punika layu turtuh. Wau ngeton panikane sekadi asapunike, pare sisian idane sami angob raris matur. Napi awinan ipun wit ane punika dados tuh permangkin. Pengandikan ide yang Yesus. Guru nuturin cening, sujatine, yen cening sajo percaya, turtusing bimbang. Cening masih nyidayang ngai, buka ane subogai guru, arepe teken punyan ane-ane, sing jetuah amun tuan dogen, nanging cening nyidayang merentah bukiti ane, mabutan jetur mecelempung dipasihe, pasti kesidan. Buena yen cening percaya, apo je ane tunas cening sejeroning pengastawa, entu pedas lakar tampi cening. Ida yang Yesus raris ngeranjing ke periangan agung. Rikala ida ngurukang irike, raris rauh para pengageng panite miwah para penglingsir bangsa Yahudine, metaken ring ida yang Yesus asapuniki. Antuk wewenang sane encenke, ragane ngemargiang paindikan puniki. Semaliha sapa sire sane ngicen ragane wewenang punika. Pesau ida yang Yesus, tiang taler jago metaken ring ragani. Semaliha yen ragani ledang nyaurin pitaken tiangi. Tiang taler misadie nguningayang ring ragani. Antuk wewenang sane encen tiang ngemargiang paindikane punike. Saking dijoke wewenang dane Yohanes ngemargiang lelukatan punike. Punapi saking ide sangyang widiwase. Punapi saking imanuse. Irike dane pada mobebaosan sapuniki, yen irago ngorahang entu uli ide sang yang widiwase, sinah ia lakar metakon. Yen kito apa awanane ragane tuseng percaya teken dane Yohanes. Nanging yen orahang entu uli manusa, irago takut teken anake liu. Sewireh mekejang anake pada mituwiang Yohanes ento nabi. Raris pesaur danene ring ida yang Yesus. Tiang tan uning. Pesaur ida yang Yesus ring dane. Yen asah punike, tiang taler tan jago nguning ayang ring ragane, antuk wewenang sane encen tiang ngemargiang paindikane punike. Nemangkin, sapunapi pemanggih ragane ngeniang paindikane puniki, inggih punike, wenten anak medue pianak muani-muani kekalih. Raris bapani puningaukin pianak nesane kelihan, tur mebaos sapuniki. Cening, kemo cening megae di pabian angguri, pesaur pianakipuni. Pamit, tiang dan ngiring. Nanging wekasan raris meseh pepinahipuni, tumuli ipun memargi ke pabianan anggur bapanipuni. Bapane raris ngerohin adinipuni, tur kauduhang pateh sekadiring belinipuni iwau. Pesaur pianakipuni sapuniki, inggih bapo, tiang iring. Nanging ipun tan memargi ke pabianan angguri. Nemangkin saking pantaran pianakipuni kekalih punike, sane encenan sane ngelaksana yang pituduh bapannya ni. Pesaur anake punike. Belin ipune. Pengandikan ide yang Yesus. Tiang uninga yang ring ragani. Sujatini pun paro juru duduk pajegi miwah paro sundeli punike. Pacang rienan ring ragane dados paro kaulan ide sanggiang widiwase. Santukan dane Yohanes sapun rauh metujuhang margi sane patut ring ragane. Nanging ragane tan percaya ring dane. Nanging, paro juru duduk pajegi miwah sundel-sundele punike, ipun sami pada percaya ringgani. Semalihe, yadian je ragane sampun pada nyingakin margine punike, nanging ragane tan kayun ngesehin pepineh tur percaya. Nemangkin pirengang je pengande sanetiosan, inggih puniki, wenten ana agung medwe pabianan anggur. Abiane punike kepagehin makailah. Semalihe kekaryanang genah buat meres anggur. Tur ideng wangun kubu genah monokin abiane punike. Sesampuni sami pada puput, raris abian idane punike kepetanduang ring paro penandu saking desane irike. Ide raris lunge nuro desa. Sesampuni rauh masan ngalap, ide anaki agung raris ngutus parekan-parekan idane, mangdo nelokin paro penandune, nyadie ngambil piakan buah anggure. Nanging sekancan parekane punike, kejuk antuk paro penandune, wenten sane ketig-tig, wenten sane kepademang, semaliho wenten sane kesabatin antuk batu. Sesampuni punike, malih ido ngutus mekudang-kudang parekan, akehan ring sane sampun, nanging parekan-parekane puniki taler kesah punikayang. Ring pemuput, ide raris ngutus putran idane. Pekayunan idane sapuniki, pianak gelahi pedas ajiange. Nanging rikalo paro penandune manggihin putran anake agung rauh, ipun raris mepaiguman sarang timpalipuni sapuniki, eneapo okan anake agung ane patut ngwarisang teke, jalan jadi matiang, apa ngewarisane dadi gelah irage. Putran anake agung punike kejuk, ketalinin, tur kentungang lewat pagehan pabianan angguri, irike ide kesedayang. Raris, yen anake agung punike rauh, sapunapi yange minab paro penanune punike? Sapunike pitaken ide yang Yesus. Pesaur anake punike? Ide pasti pacang madamang paro penanune punike, tur abian idane pacang kepetanduang ring anak ketios, sanenya ngemase ngaturang piakan ring ide. Pengandikan ide yang Yesus ring anake punike, unapi ragane durung nanin nguacen ring cakepan suci, mungguing batu sane sampun kekutang antuk tukang-tukang batune, punike sampun dados tongko asu, inggih punike batu dasar sane utama, painikane punike wantah pekardin ide sang yang widiwase, mawinan, kelintang ngobin buat irage. Punike awinanipun tiang uningayang ring ragane, kewirian pemerintahan ide sang yang widiwase, pacang kambil saking pantaran ragane, tur pacang kepai cayang ring sekancan anake sane pacang wetuang woh. Sapo si reje sane labuh nepen batune punike, ipun pacang nyag. Semalihe, sapo si reje sane ketepen antuk batune punike, ipun pacang deg-deg remuk. Ritat kalau para pengageng panite, miwah anak saking golongan parisine mireng pengande punike, sami pada wikan mungwing dane sane kepetitis. Rari sami pada ngereke daya jaga ngeju ido yang Yesus, nanging sami jejeh ring anake akeh, santukan anake punike sami mitui yang ide punike nabi.